Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwani fid din, mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Kitabul Aiman, di mana di dalam Kitabul Aiman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menuliskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya, saya kembali ingin mengingatkan terkait dengan jenis-jenis sumpah yang biasa diucapkan oleh manusia. Yang pertama, ma yajri ala lisanil mutakallim biduni qasdin. Lafaz sumpah yang sering terucap dari lisan-lisan kita, namun ia terucap tanpa memaksudkan sumpah. Dan ini sering kita dengar, terutama dari orang-orang Arab Timur Tengah, biasanya dengan mudah mengatakan wallah, la wallah, bala wallah. Dia mengucapkannya, lafadznya adalah lafadz sumpah, akan tetapi ia tidak memaksudkan dari pengucapan lafaz tersebut untuk bersumpah. Maka yang seperti ini dikategorikan sebagai laghul yamin, di mana di dalamnya tidak ada kafarat dan juga tidak ada hukuman dan dosa. Kemudian yang kedua, idza halafa ala amrin madin yadhunnu sidqa nafsi. Jika seseorang bersumpah dengan suatu yang telah terjadi, dan ketika ia bersumpah ia menduga dengan kuat bahwa apa yang dia katakan benar adanya, fabana bi khilafihi, akan tetapi faktanya berbeda dengan apa yang ia duga. Maka orang yang seperti ini keadaannya tidak dikatakan bahwa ia telah melakukan sumpah palsu, karena ketika ia bersumpah ia menyangka bahwa dirinya benar di dalam sumpahnya. Dan para ulama mengkategorikan sumpah yang seperti ini dengan laghul yamin, sama dengan yang pertama, di mana di dalamnya tidak ada kafarah dan juga tidak ada ukubah atau hukuman. Kemudian yang ketiga, idza halafa ala amrin madin kadziban aliman. Jika seseorang bersumpah terkait dengan sesuatu yang telah terjadi dengan maksud berdusta dan ia sadar bahwa ia sedang berdusta, maka inilah yang disebut dengan fahadihi hiyal yaminul ghamus. Inilah yang diistilahkan dengan al yamin al ghamus. Dan di dalam hadis yang sahih ini termasuk di dalam kabiratun min kabairid dhunub, termasuk di dalam dosa-dosa besar. Dan ini pun tidak ada kafarahnya. Yaminul ghamus ini juga tidak ada kafarahnya. Namun ia termasuk di dalam dosa-dosa besar yang kewajiban orang yang melakukan hal yang demikian, orang yang mengucapkan sumpah palsu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian pada bagian yang keempat, idza halafa ala amrin mustaqbalin qasidan lil yamin. Jika seseorang bersumpah untuk sesuatu yang belum terjadi, dan ketika ia mengucapkan lafaz sumpah tersebut, ia memang meniatkan untuk bersumpah. Fahadihi hiyal yaminu allati fiha al-kaffarah. Maka sumpah seperti inilah yang di dalamnya ada kafarah. Bi syurutiha al-atiyah. Jika terpenuhi syarat-syaratnya yang berikut. Jadi ketika seseorang bersumpah, ya, dan ini biasa dilakukan ketika kita ingin meyakinkan orang yang ada di depan kita, orang yang kita ajak berbicara, untuk sesuatu perkara yang belum terjadi, kita ingin meyakinkan bahwa hal ini benar-benar akan terjadi, maka kita bersumpah. Jika ternyata Allah mentakdirkan apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kita sumpahkan, maka disinilah ada yang namanya kafarah jika terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, an yakuna al-halifu mukallafan. Orang yang mengucapkan sumpah tersebut adalah seorang mukallaf. Kriteria seseorang dikatakan mukallaf yaitu baligh wa aqil. Dia sudah baligh dan berakal. Artinya tidak gila. Yang kedua, kaunuhu mukhtaran lil halif. Dia tidak terpaksa di dalam mengucapkan sumpahnya. Dia mengucapkan sumpah atas inisiatif dia tanpa ada pihak yang memaksanya. Kemudian syarat yang ketiga, kaunuhu qasidan lil yamin. Dia memaksudkan dalam lafaz sumpah yang diucapkannya memang meniatkan untuk bersumpah. Karena di bagian pertama tadi di sana disebutkan ada saja di antara manusia yang terkadang terucap lafaz sumpah dari lisannya, namun ia tidak memaksudkan lafaz tersebut untuk bersumpah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan mengistilahkannya dengan laghul yamin. Kemudian syarat yang berikutnya, an yakuna ala amrin mustaqbal. Dia bersumpah dengan sesuatu yang belum terjadi. Adapun jika telah terjadi dan ia tahu bahwa sumpahnya bertentangan dengan kejadian, maka ini yang dikategorikan dengan al-yamin al-ghamus. Kemudian syarat yang terakhir, an yahnata fi yaminihi. Syarat di mana seseorang diwajibkan membayar kafarat, syarat yang terakhir, an yahnata fi yaminihi, dia melanggar sumpahnya. Bi fi'li ma halaf ala tarkihi. Jika misalnya ia melakukan padahal dia telah bersumpah tidak akan melakukannya, atau sebaliknya ia melakukan sesuatu yang sebelumnya ia telah bersumpah tidak akan melakukannya. Ini beberapa pembagian atau macam-macam daripada sumpah yang sering kita ucapkan. Kemudian pada hadis yang sebelumnya yang kita bacakan, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa ala yamin siapa yang bersumpah baik itu sumpahnya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kemudian di belakang sumpahnya ia mengatakan faqala insyaallah dia menutup sumpahnya dengan kata-kata insyaallah misalnya dia katakan wallahi saya akan menziarahi saudaraku hari ini insyaallah maka dengan kata-kata insyaallah ini fala hinsa alaihi maka tidak ada baginya pelanggaran sumpah. Jadi ketika dia mengatakan wallahi hari ini saya akan menziarahi saudaraku insyaallah. Ketika ternyata hari itu ia tidak menziarahi saudaranya, maka disebabkan ada kata-kata insyaallah, dia tidak dianggap telah melanggar sumpah. Dan penyebutan insyaallah bersifat mutlak, dalam arti dia menyebutkan di awal wallahi insyaallah hari ini saya akan menziarahi saudaraku atau dia katakan wallahi hari ini saya akan menziarahi saudaraku insyaallah, sama saja hukumnya fala hinsa alaihi, tidak ada pelanggaran sumpah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal arba'ah yaitu al Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Salih Al-Bassam juga menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Meskipun sebagian di antara ulama ada yang mentarjih dan menguatkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Kemudian kata-kata atau lafaz insyaallah dalam sumpah yang diucapkan oleh seseorang juga mencakup sumpah yang sifatnya ta'liqan dan tahqiqan. Ketika seseorang mengucapkan insyaallah, biasanya bagi orang yang mengerti akan bertanya, insyaallahnya tahqiqan atau ta'liqan? Tahqiqan itu maksudnya benar-benar dia akan melakukan pekerjaan itu. Dia dengan sangat yakin akan melakukan pekerjaan itu. Adapun ta'liqan, dia masih ragu-ragu dan mengatakan insyaallah. Ya, kalau Allah menghendaki, dia masih ragu-ragu. Tapi kalau tahqiqan, dia sudah sangat sangat yakin dengan apa yang dia ingin lakukan. Nah, kata-kata insyaallah juga di sini bersifat mutlak, baik itu ta'liqan ataupun tahqiqan. Dan hadis ini oleh para ulama sering diberi judul dengan hukmul istithna fil yamin. Dan kata-kata insyaallah di mana menghindarkan seseorang dari melanggar sumpah ini merupakan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Khattabi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rusy dan yang lainnya. Ya, jadi ada di antara ulama yang menukilkan adanya ijma dan kesepakatan ulama bahwa kata-kata insyaallah ini menghindarkan seseorang dari melanggar sumpah. Namun kita juga perlu memperhatikan bahwa insyaallah akan menjadikan seseorang terhindar dari pelanggaran sumpah jika terpenuhi syarat-syaratnya yang juga disebutkan oleh para ulama, tentu hasil daripada kesimpulan mereka dari hadis-hadis dan dalil-dalil yang ada. Pertama, syarat yang pertama, an yafsuda ta'liqul mahlufi alaihi ala masyiatillahi ta'ala wa iradatihi wa lam yafsud mujarrad at-tabarruk aw sabqa lisanihi bila qasdin. An yafsuda, dia memaksudkan, atau orang yang bersumpah dengan mengucapkan insyaallah, dia memaksudkan daripada pengucapan insyaallahnya ta'liq al-mahluf, mengaitkan apa yang ia sumpahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqsud mujarrad at-tabarruk, dan dia tidak memaksudkan pengucapan insyaallahnya hanya sebatas untuk mendapatkan keberkahan. Aw sabqa lisanihi bila qasdin, atau dia mengucapkan insyaallah secara otomatis dari lisannya tanpa ia meniatkan untuk mengucapkan itu. Karena terkadang seseorang jika telah terbiasa mengucapkan suatu lafaz, itu terkadang lafaz itu terucapkan tanpa ia maksudkan, ya. Seperti di dalam lagul yamin tadi, ya, dia mengatakan la wallah bala wallah, lafaz sumpah, tapi dia tidak memaksudkan untuk bersumpah. Kalau diperhatikan syarat yang pertama ini, di sana ada walam yaqsud mujarrad at-tabarruk, maka ini mengeluarkan pengucapan insyaallah yang dimaksudkan tahqiq, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa ia benar-benar akan melakukan hal tersebut. Ya, dan di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, terkait dengan lafaz insyaallah yang bisa menghindarkan seseorang dari pelanggaran sumpah. Apakah hanya insyaallah yang bermakna ta'liq, mengaitkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, atau juga masuk di dalamnya insyaallah yang bersifat tahqiq, di mana seseorang mengucapkan insyaallah ingin memastikan kepada lawan bicaranya bahwa dia benar-benar akan melakukan perbuatan tersebut. Kalau yang ta'liq tadi, dia mengucapkan insyaallah untuk memberitahukan kepada lawan bicaranya bahwa belum tentu dia, ya, belum bisa dia pastikan apakah dia akan melakukannya, ya, tergantung masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, namun kalau merujuk kepada syarat ini, maka insyaallah untuk tahqiq itu tidak bisa mencegah seseorang dari pelanggaran sumpah. Kemudian syarat yang kedua, an yattasila al-istithna'u biyaminihi lafzan aw hukman. An yattasila al-istithna', bersambung, ya, bersambung lafaz insyaallah dengan sumpahnya. Baik itu bersambungnya secara lafaz, secara hakikat, maksudnya dia mengucapkan sumpah dan tidak ada yang memisahkan antara sumpahnya dengan lafaz insyaallah. Begitu selesai sumpahnya, dia ucapkan langsung insyaallah. Ini namanya bersambung secara lafaz, atau biasa juga diistilahkan oleh para fuqaha bersambung secara hakikat, atau bersambung secara hukum. Ya, dia hakikatnya terpisah, tapi secara hukum dia akan dianggap tersambung. Seperti apa contohnya? Ketika seseorang bersumpah, kemudian setelah bersumpah dia batuk misalnya, atau dia menguap misalnya, baru setelah batuk baru dia katakan insyaallah. Ini ada yang memisah, tapi secara hukum dianggap masih bersambung. Bi'an la yaqta'ahu illa nahwu su'alin. Ya, di sini Syalbasam mencontohkan sumpah yang dianggap bersambung secara hukum, yaitu sumpah yang dipisahkan oleh su'al, batuk, utas, ya, bersin, tata'ub, menguap, ya, dan yang lainnya. Ini masih terhitung bersambung sumpahnya. Ini juga pendapat sebagian ulama. Ya, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa tidak mesti tersambung. Yang penting tidak terlalu jauh antara lafaz sumpahnya dengan kata-kata insyaallahnya. Di antara yang berpendapat demikian yang tidak mensyaratkan syarat yang kedua ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dia berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau pernah bersabda, "Wallahi la aghzuwanna Quraisyan tsumma sakat." Demi Allah, wallahi saya akan memerangi orang-orang Quraisy. Kemudian beliau diam. Diamnya bukan karena batuk, bukan karena ada sebab yang mengharuskan dia diam, tapi dia diam saja. Tsumma sakat, tsumma qala insyaallah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan insyaallah. Ya, ini dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadikan alasan bagi beliau tidak mensyaratkan syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, salib an yastathniya lafdhan wa nutqan. Dia mengucapkan apa insyaallah ini, ya, kata-kata insyaallah yang bisa menghindarkan seseorang dari pelanggaran sumpah itu terucapkan dan terlafadzkan. Tidak cukup hanya meniatkan di dalam hati. Wallahi saya akan pergi mengikuti majelis taklim setiap minggu misalnya. Kemudian di dalam hatinya dia katakan insyaallah. Maka kata apa yang ada di dalam hatinya, insyaallah yang ada di dalam hatinya itu tidak bisa menghindarkan dia dari pelanggaran sumpah. Jadi harus diucapkan. Dan ini pengecualian, ya, pengecualian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu ditentukan oleh niatnya. Dalam situasi seperti ini, niat tidak berlaku jika tidak terucapkan. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan pengecualian di mana seseorang bisa cukup meniatkan saja insyaallahnya, tidak perlu melafadzkan, yaitu orang yang sedang dalam kondisi terzalimi. Dia sedang terzalimi, ya, dan dia dipaksa mengucapkan sumpah yang sumpahnya tersebut bertentangan, ya. Ia tidak yakin bahwa apa yang dia sumpahkan itu akan terjadi sebagaimana yang ia sumpahkan. Kemudian di dalam hatinya dia mengucapkan insyaallah. Maka yang seperti ini Imam Ahmad berkata, rajautu an yajuza idza khafa ala nafsi. Aku berharap boleh bagi orang, ya, boleh seseorang meniatkan insyaallah jika ia takut pada keadaan dirinya. Maksudnya dia dalam posisi terzalimi. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan beberapa ulama yang lain. Kemudian kita juga diingatkan bahwa tidak dibolehkan atau dimakruhkan seseorang mengulang-ulang atau sering mengucapkan sumpah. Di dalam kitab Syarhul Iqna disebutkan wala yustahabbu tikrarul halif, dan tidak disunnahkan seseorang mengulang-ulang sumpahnya. Fa in afrata kurih. Kalau ia berlebih-lebihan, sedikit-sedikit bersumpah, maka itu dimakruhkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kullu halafin mahin. Janganlah engkau mengikuti orang yang banyak mengucapkan sumpah. Kenapa? Karena ada kemungkinan di antara sumpahnya itu ada yang tidak benar, ada yang dusta. Karena setiap mengucapkan sesuatu dia harus bersumpah, menunjukkan bahwa seolah-olah orang lain tidak percaya kecuali dia mengucapkan sumpah, menunjukkan bahwa Boleh jadi orang ini memang dikenal suka berdusta, sehingga kalau mengucapkan tidak dipercaya kecuali dia dengan bersumpah. Wahada zammun. Dan di dalam ayat ini, ini adalah celaan bagi orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam bersumpah atau sering, ya, sering mengucapkan sumpah. Kenapa dicela? Walannahu la yakadu yakhlu minal kadhib. Ya, karena sulit sekali terlepas dari dusta. Dari sekian banyak sumpah yang diucapkan, sulit, tidak ada salah satu di antara sumpahnya tersebut yang tidak apa yang terlepas dari dusta. Wa ulima annahu la karahata fil halib ma adamil ifrad. Dari sini juga dipahami bahwa tidak ada makruhnya, tidak dimakruhkan seseorang bersumpah selama tidak berlebih-lebihan. Dan disebutkan juga di dalam kitab yang sama, wa in du'iya ilal halib indal hakim, jika seseorang dipanggil untuk bersumpah di depan hakim, ya, misalnya mau dijadikan sebagai saksi atau terlibat dalam suatu perkara, wa huwa muhaqqun, dan dia benar, ya, dia berada pada pihak yang benar, ustuhibba lahu iktida yaminihi, maka disunnahkan baginya, ustuhibba lahu iktida yaminihi, fa in halafa fala bas, disunnahkan baginya untuk mengganti sumpahnya, ya, artinya dia tidak bersumpah, namun kalau dia bersumpah maka tidak ada apa-apa, tidak masalah. Li'annahu halafa shadiqan 'ala haqqin, karena dia bersumpah dengan jujur dan benar. Kemudian sebagian ulama ada juga yang menyamakan hukumnya, ya, menyamakan hukumnya dengan hukum sumpah, yaitu kata-kata talak. Misalnya seseorang mengatakan kepada istrinya, kalau engkau melakukan ini maka kamu tertalak. Kalau dia katakan di belakangnya insya Allah, maka ketika, ya, ketika istrinya melakukan apa yang dikatakannya tadi dengan kata-kata insya Allah, istrinya tidak jadi tertalak. Tapi kalau tidak dia ucapkan insya Allah, maka istrinya menjadi tertalak. Akan tetapi